Oké. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akramana bidinil Islam wa hadana ila thariqihil mustaqim. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Pada kesempatan ini sangat berbahagia rasanya dapat bertemu dan dapat bercengkrama melalui udara dalam rangka membedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi, khusus dalam masalah-masalah yang terkait dengan syariat Islam, dan pada kajian kali ini yaitu tentang hukum waris dalam pandangan Islam. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayayin fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma tarakna in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, yaitu satu berbanding dua. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagilah mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh dari harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas adalah sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan sudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Maka kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita melihat di sini bahwa ketika Allah menyatakan awal dari surah ini yaitu untuk memberikan wasiat yang baik kepada anak-anak. Jadi sebelum pembagian harta waris itu ada wasiat yang baik seharusnya yang diberikan orang tua kepada anaknya sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wasiat Allah kepada orang tua terhadap anak mereka agar anak-anak itu dibagi harta mereka nanti melalui sistem waris yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 untuk laki-laki berbanding 2 untuk perempuan. Artinya apa? Jika ada seorang tua meninggalkan 60 juta harta, maka untuk anak laki-laki itu mendapatkan 40 juta, sedangkan anak perempuan mendapat 20 juta. 1/2 atau sebaliknya 2/1. Nah, maka di sini kita melihat bahwa di dalam Islam ada 25 ashabul furud, yaitu orang yang berhak mendapatkan fardhah, ketetapan atau pembagian-pembagian yang ada, faraid atau dikenal dengan faraid, yaitu 15 dari kalangan laki-laki, 10 dari kalangan wanita. Artinya bukan semua mendapat, tidak, tetapi di dalam pelaksanaannya kemudian ada saling hijab menghijab atau saling menutupi atau saling membatalkan. Misalnya saja, jika seorang ayah dan kakek mendapat, tidaklah pada satu saat kakek boleh mendapat bila tidak ada ayah. Ya. Bila ada ayah, kakek putus. Demikian juga anak. Bila ada anak laki-laki, maka seluruh saudara-saudara tidak mendapatkan apa-apa, nah, terhijab oleh anak laki-laki. Jadi biasanya kalau sebuah waris itu, bila seorang meninggal normal, dia meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan. Jadi yang mendapat itu adalah pertama istrinya, kedua anak laki-laki dan anak perempuannya, yang ketiga ibu bapaknya kalau ada. Selain itu tidak mendapat, karena terhijab oleh mereka-mereka yang lebih dekat kepada mayat. Nah, maka di sini kita melihat pembagian Allah yang sangat bijaksana. Bila wanita itu lebih dari dua, dia mendapat 2/3. Bila sendirian, dia mendapat setengah dari harta. Ayah dan ibu ya mendapatkan 1/6 bila mayat meninggalkan anak dan meninggalkan saudara-saudara. Ibu mendapat 1/6. Jika tidak ada saudara, ibu mendapatkan, maaf, jika tidak ada anak dan tidak ada saudara, maka ibu mendapatkan 1/3 dari harta. Nah, di sini di akhir surah ini yang menariknya, Allah menegaskan kembali, ayahmu, anakmu, kerabat-kerabatmu, mereka kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat memberikan manfaat. Maka untuk sebab itu, bagilah mereka sesuai dengan harta warisan, sesuai dengan hukum Allah, hukum waris, agar merasa berlaku adil. Misalnya saja, saya sayang kepada anak saya yang nomor 3 misalnya. Saya kasih di harta banyak-banyak. Tapi begitu saya meninggal, dia menjadi orang yang tidak terkendali. Maka kakaknya, saudara yang lain bilang, ah, itulah rupanya, dia kasih anaknya harta kepada seorang anak, dia sepilihkan yang lain. Ternyata anak yang dianggap untuk bisa sayang kepada saudara-saudaranya, bisa berbagi dan membantu saudaranya, ternyata apapun tak diberikannya. Oleh sebab itu Allah mengatakan jangan seperti itu. Bagilah menurut waris, karena kamu tidak tahu apa hikmah sebalik itu. Ya. Mungkin ini saja, silakan. Kalau saya melihat yang Ustaz Hanafi sebutkan tadi, ini teorinya begitu. Dan itulah yang benar. Betul. Tapi kalau misalnya dilakukan, misalnya ada orang mempunyai anak mungkin 3-4 atau berapa, ada laki-laki ada perempuan, tapi yang perempuan ini baik seperti kata Ustaz Hanafi tadi. Betul, betul. Yang laki-laki ini merusaklah, tidak berbakti kepada orang tua, begitulah ringkasnya. Sehingga ada kehendak orang tua ini membagi sebelum jatuh tempo, sehingga tidak disebut warisan. Betul. Masih hidup dibagi itu harta. Anak, yang menariknya anak perempuan itu lebih banyak daripada harta anak laki-laki. Betul. 2 untuk perempuan, laki-laki 1. Alasannya tadi, nanti kalau tidak begini berantem mereka. Berantem mereka. Ah, bagaimana menurut Ustaz Nabi? Padahal Allah sudah mengatakan apa? Aba'ukum abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah. Kemudian ditutup innallaha kana 'aliman hakima. Allah Maha mengetahui. Mungkin prediksi orang tua itu salah, tapi Allah juga Maha bijaksana. Mungkin orang tua bijaksana, tapi Allah lebih bijaksana. Bagaimana ini? Justru itulah kita melihat yang kita sayangkan. Atau dalam istilah istilah Bapak Munawir Sazali, yang saya baca bukunya itu tentang hukum, pendapatnya tentang waris adalah preemptive. Artinya membagi sebelum sesuatunya dibagi gitu. Artinya kebijaksanaan orang tua. Ternyata ini sebenarnya tunggu sebelumnya, boleh atau tidak? Sebenarnya kalau secara hukum, secara itu hukum, bukan waris, hibah namanya. Hibah namanya, karena dia telah membagi-bagi sebelum dia meninggal. Hibah. Itu sah ya? Dan itu sah saja. Sah saja. Cuma perlu diingat, jangan sempat hibah itu sendiri mencacati rasa keadilan pada anak-anak. Oh, hibah itu pun ada, jangan sampai saling menzalimi. Misalnya protes anaknya yang laki-laki. Pak, kenapa dia lebih banyak? Padahal Bapak lihat, saya punya tanggung jawab istri anak saya. Apa Bapak tega anak saya enggak makan? Istri saya kekurangan dana, saya juga kekurangan dana untuk mendapatkan pekerjaan atau membuat usaha yang lebih baik. Sementara adik anak saya, anak perempuan itu dia sudah ditanggung suaminya, dapat dua kali lagi dari saya. Kalau ada saja seperti ini, Bapak itu harus off atau mundur dari pendapatnya membagi tersebut. Tapi hibah tadi bisa diralat atau boleh saja. Kalau ada satu protes, ya artinya antara anak dengan ayah itu kan merupakan suatu kesatuan. Kalau misalnya sudah meninggal, ini permasalahannya. Sudah meninggal. Kan inilah yang akhirnya sering menjadi abang adik yang dulu begitu akur sehingga tahunan tidak bicara. Ini yang kita takutkan. Makanya tadi ya pada ayat-ayat yang lain kan juga ada tilka hududullah, yaitu fala ta'taduha. Itulah keputusan-keputusan Allah. Jangan kamu lampaui. Jadi di dalam surah surah An-Nisa ayat 13 beberapa surah, dua surah dari setelah yang kita bahas ini. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah batasan keputusan-keputusan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah masuk surga. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan hukum waris ini, yakinkan diri kita bahwasanya adalah merupakan satu ibadah. Iya, bukan saja surga di akhirat nanti, iya. Di dunia ini pun kita merasakan iya. surga. Kenikmatan itu terjadi. Kenapa? Kelanggangan berkeluarga akan terjadi. Bukti. Iya. Kalau seandainya nanti ada cekcok, mereka tinggal buka Quran. Ini Allah telah memutuskan pendapatan abang sekian, pendapatan kamu adik perempuan sekian. Mau kemana lagi yang paling adil hukum ini? Tapi kalau dibagi-bagi rata, misalnya saja, masih ada penuntutan. Kenapa? Waktu itu abang kecek-kecek saya, abang lembut-lembutkan hati saya, abang pura-pura agak sodi-sodi sikit, sedihlah saya katanya. Sekarang nggak sadar saya katanya, kan begitu? Dibodoh-bodohinya. Terasa sekali abang bodoh-bodohi saya katanya, kan? Nah, kenapa? Jadi begitulah. Akhirnya laki-laki bisa menyerang kakaknya, seorang laki-laki, atau dia menyerang adiknya yang perempuan. Kenapa kok bagi rata? Terima kasih Ustaz Anapi. Saya melihat di sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang masalah perwarisan ini, itu betul-betul sangat-sangat mendetail. Sangat-sangat mendetail dan betul. Itu tidak didapati pada pembahasan hukum pembahasan hukum yang lain. Puasa, sholat, ya. Artinya ini menjadi satu hal yang patut dipertanyakan dan patut kita sadari bahwa ketika Allah menetapkan pendetailan hukum ini terhadap masalah warisan, Allah tahu betul apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sebenarnya inilah berangkatnya kita gitu. Percaya terhadap segala yang ditetapkan oleh Allah, karena Allah lebih mengetahui apa yang memang dibutuhkan oleh manusia. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Hanafi. Ini sudah ada ketetapan yang mendetail seperti ini. Nah, bagaimana seandainya terjadinya pengambilan harta warisan yang tidak, yang sebenarnya bukan merupakan haknya. Ini bagaimana? Misalnya seperti ini, punya saudara-saudara yang banyak, ya. Dan kemudian sang abang merasa beginilah begitu dia ambil harta adiknya. Dan adiknya ternyata diam saja, reda. Udah serahkan lantaknya situ gitu. Apakah ini merupakan suatu kebenaran? Perbuatannya itu, iya. Kita katakan tidak benar. Karena menyalahi ketentuan Allah. Iya. Nah, cuman berubah posisi kalau yang merasa diambil merasa ridho. Tapi jangan ada ucapan lantaknya lah situ. Ini bahaya. Tidak ridho aja. Tidak ridho. Dari ucapannya itu dia menunjukkan dia sudah putus asa. Iya. Aku udah kularang-larang. Udah aku minta-minta. Tak dikasihnya, baik lantak aja itu. Iya. Makannya lah harta itu. Artinya begini, di dalam kehidupan masyarakat saya ada mendapatkan beberapa kasus. Iya. Harta warisan milik seorang kakak itu itu diambil alih, sebagian besarnya diambil alih oleh adik-adiknya. Tapi karena sang kakak ini orangnya memang diam. Penyayang sama adiknya, dia diam saja tanpa ada komentar begitu. Nah, posisi harta ini apakah termasuk harta yang hak atau yang batil yang diambil oleh adik-adik? Kalau belum ada, kalau belum ada pernyataan kesediaan melepaskan harta dari sang kakak, dia masih dizalim. Artinya dia masih merampas harta kakaknya. Kalau saya sedikit menambahkan, kapanlah baiknya harta itu dibagi? Karena terkadang timbul di tengah masyarakat ini, sang ayah meninggal, ibu masih ada, anak juga masih ada. Iya. Tapi kan harta ayahnya kan boleh dibagi atau tidak? Iya. Atau seperti tadi, kita tunggu sajalah ibu meninggal, orang tua udah meninggal, atau dua-dua orang meninggal, tunggu nanti, sang abang sudah mulai menjuali tanah warisan yang dijadi hak, bagaimana? Ya. Sebenarnya begini Pak, ini yang harus kita roba dari tradisi masyarakat. Logika hidup ini sangat sederhana. Bila ada yang meninggal, maka lepaslah haknya terhadap harta dan kepemilikan. Ya, jatuh kepada warisan. Kapan itu mereka boleh membagi-bagi itu? Sebenarnya pas suatu detik dia meninggal. Iya. Artinya nangis-nangis alhamdulillah, alhamdulillah lisan, gitu ya. Kalau dari segi hukum saja, nanti kita bicara dari segi perasaan. Misalnya meninggal jam 11 siang, jam 12 orang tuh berhak udah bagi-bagi. Gak nunggu tahunan ya. Gak nunggu tahunan. Begitulah sangkingan bolehnya begitu. Karena Islam tidak melarang. Nah, cuma kan ada perasaan, ada di sini ada berbagai pertimbangan sifatnya manusiawi dan wajar saja. Nah, yang tidak wajar itu bila berlarut. Kalau saya memandang sebulan cukup. Sebulan cukup. Nah, artinya sebulan itu dikatakanlah harta itu tidak terlalu bergerak kemana-mana. Tapi bila saatnya harta itu sudah bergerak jauh, dan apalagi sudah ada perkembangan harta, nanti pula salib menyalip antara kak abang dengan adik, kakaknya yang korbankan gitu misalnya, atau terjadi misalnya tak dibagi-bagi harta itu dengan ibunya, dan terjadilah misalnya ibunya juga memanfaatkan harta itu, padahal harta ayah itu ada di situ. Jadi yang terbaik bagaimana? Sesuai dengan keputusan musyawarah, mungkin sebulan setengah atau sebulan dari wafatnya, katakanlah 40 hari katakan begitu, maka sebaiknya secepatnya dibagi, bagilah harta itu sesuai dengan pembagian yang ada di Indonesia misalnya. Kalau itu sumber harta gunung ini, bagilah dia dengan baik, yang harta ayah jelas, baru dibagi kepada anak dan juga kepada istri sebagai waris. Nah, jadi maksud saya sini apa? Jangan gara-gara kita mempertimbangkan perasaan, kita langgar hukum. Yang ujung-ujungnya 10 tahun kemudian membuat keluarga ini menjadi bentrokan habis. Hancur. Kalau itu 20 juta mungkin saling masing-masing saling okelah itu ambillah sikitnya, tapi kalau 20 miliar mikir juga kan. Okelah. Saudara sekalian yang berbahagia, menarik sekali untuk kita kaji sebenarnya ayat demi ayat ini sangat sangat relevan dengan proses kehidupan kita dan terjadi di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pandangan yang baik atau saran yang baik bagi kita sebagai umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya terhadap hukum waris. Demikian kami tim Sabilul Azhar mengucap terima kasih Hanafi Ismail, Ustaz Zainal dan Ustaz Ahmad Perdana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.